Artis cileknya Indonesia, bro. Yang sering ada tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD. Yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ya, ada SMP Indonesia, ada Max Pro Shooting, juga ada pemuda pacar community. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Palapa. Selamat siang. Kecurang cemanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta, kini tak berjalan. Terima kasih, Mas.